Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَخَوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita diberikan kemudahan melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita telah masuk pada bab yang ke-16, bab syafa'ah, dan telah kita bacakan di pertemuan yang terakhir nas yang pertama dalam bab asy-syafa'in, yaitu surat Al-An'am ayat yang ke-51. Kita lanjutkan nas yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah wa qawluhu qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, milik Allah lah syafa'at itu seluruhnya. Qala syarih wa qablaha dan sebelum ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong pemberi syafaat? Katakanlah, yakni katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah meskipun mereka yang dijadikan sebagai penolong selain Allah itu la yamlikuna syai'an, tidak memiliki sesuatu pun, wala yaqilun dan tidak bisa memahami. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menerangkan tentang keadaan kondisi segala yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, semua yang manusia, sebagian manusia menjadikannya sebagai tempat meminta pertolongan untuk memberikan syafaat selain Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sebutkan keadaan mereka la yamlikuna syai'an, mereka tidak memiliki sesuatu pun, dan mereka tidak bisa memahami apa yang diminta kepada mereka. Wa hadhihi qaulihi ta'ala, dan ini kata beliau seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak pula bisa memberi manfaat untuk mereka. Namun mereka mengatakan, haulai, mereka ini yang disembah, yang dimintai, ya, itu para pemberi syafaat kami, kata mereka di sisi Allah. Jadi mereka meyakini bahwa orang-orang yang dimintai, orang-orang yang telah meninggal yang mereka datangi untuk meminta, nah, itu hanya sebagai pemberi syafaat. Bukan itu yang menjadi tujuan inti, ya. Orang-orang yang datang ke kuburan untuk meminta hajat dan kebutuhan mereka, mereka yakini bahwa tempat meminta mereka itu hanya pemberi syafaat untuk mendekatkan mereka kepada Allah atau untuk menyampaikan kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul atunabbiunallaha," katakanlah, yakni katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian bisa memberitakan kepada Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi, sesuatu yang Allah tidak mengetahui di langit ataukah di bumi, apakah bisa diberitakan sehingga harus menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat, harus menyampaikan kebutuhan itu tidak langsung kepada Allah tapi melalui para pemberi syafaat itu? Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan, katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, beritakanlah kepada kami, beritakanlah kepada Allah sesuatu yang tidak Allah ketahui. Nah, bahasa apa yang Allah tidak mengerti dari bahasa makhluk ini sehingga mengharuskan mereka meminta atau mengadukan kebutuhan mereka kepada para pemberi syafaat tadi, kepada orang-orang yang telah meninggal tadi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang mereka sekutukan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa perbuatan mereka menjadikan selain Allah sebagai penolong untuk menyampaikan kebutuhan mereka sebagai para pemberi syafaat itu merupakan tindakan kesyirikan kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari perbuatan itu. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Sebagian manusia ketika hal ini disampaikan kepada mereka, mereka mengingkari, ya. Mereka menyatakan di antaranya bahwa mereka berbeda, kata mereka, kami berbeda dengan orang-orang musyrikin dahulu. Kalau orang musyrikin dahulu, mereka memang menyembah patung berhala. Adapun kami, kata mereka, hanya menjadikan tempat yang dimintai itu, kuburan yang didatangi, orang-orang yang telah meninggal yang dimintai, itu hanya sebagai pemberi syafaat, hanya untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Maka Allah nyatakan, ini alasan yang sama seperti kaum jahiliyah dahulu, dan itulah kesyirikannya. Itulah termasuk bentuk dari kesyirikan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Fabayyana ta'ala fi hadhil ayat wa amthaliha anna wuku'a syafa'ati ala hadhal wajhi muntafin wa mumtani'. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat-ayat ini dan yang semisalnya bahwa terjadinya wuku'us syafa'ati ala hadzal wajhi, pemberian syafa'at, diberikannya syafa'at dalam bentuk seperti ini, itu muntafin wa mumtani', sesuatu yang ditiadakan, maksudnya tidak boleh, wa mumtani', dan sesuatu yang tidak bisa terwujud. Mereka menginginkan kebaikan tetapi mereka tidak dapat mendapatkannya, bahkan mereka mendapatkan lawannya, yaitu kesyirikan. Nah, ya, wa anattakhadahum syufa'a syirkun yatanazzahu rabbu ta'ala anhu, dan bahwa perbuatan mereka menjadikan selain Allah itu sebagai para pemberi syafaat, sebagai para penolong mereka, itu merupakan bentuk kesyirikan yang Allah sucikan dirinya dari itu. Waqad qala ta'ala, Allah telah berfirman, falaula nasrahumul ladina takhadu min dunillahi qurbanan aliha bal dhallu anhum wa dhalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Ya, sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelumnya, walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarafnal ayati la'allahum yarji'un. Dan sungguh kata Allah, kami telah binasakan ma haulakum minal qura, kampung-kampung sekitar kalian, untuk dijadikan ibrah, untuk diambil pelajaran. Wa sarafnal ayati, dan telah kami jalankan tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran Allah. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali ke jalan Allah. Yani ketika bencana itu ditimpakan, ketika musibah itu diturunkan, agar supaya kaum yang lain bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibrah. Ya, as-sa'idu liman i'tabara li ghairihi wasyaqiyu liman i'tabarahu ghairuhu. Seorang yang berbahagia adalah seorang yang mampu mengambil ibrah dari orang lain, kejadian yang menimpa orang lain, dia mengambil pelajaran untuk dia tidak terjatuh ke dalam kesalahan yang sama, untuk dia tidak terjatuh ke dalam kecelakaan yang sama. Tetapi seorang yang sengsara adalah seorang yang orang lain mengambil kejadian dia sebagai ibrah. Artinya dia yang tertimpa musibah, dia yang celaka na'udzubillah, yang orang lain menjadikannya sebagai bahan pelajaran. Nah, khawani fillah rahimani wa rahimakumullah, la'allahum yarji'un. Allah nyatakan semoga mereka mau kembali, musibah menimpa mereka, untuk menjadikan pelajaran agar mereka kembali. Nah, kampung-kampung itu dibinasakan, dihancurkan. Maka setelah ayat itu Allah nyatakan ini, falaula nasrahumul ladzina takhadu min dunillahi qurbanan aliha. Maka mengapa alladzina takhadu min dunillahi qurbanan aliha, maka mengapa orang-orang yang mereka jadikan sebagai sesembahan-sesembahan untuk mendekatkan mereka kepada Allah, kurbanan untuk semakin mendekatkan mereka kepada Allah, la nasarahum, falau la nasarahum, mengapa mereka ini tidak menolong kaum itu, tidak menolong mereka dari kebinasaan, tidak menolong mereka dari musibah itu? Kenapa orang-orang yang mereka jadikan sebagai tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan untuk mendekatkan mereka kepada Allah, mengapa mereka tidak membantu dan menolong orang yang menyembahnya dari azab dan kebinasaan itu? Bal dhallu anhum, bahkan mereka lenyap, hilang darinya. Wa dhalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun, itu adalah kebohongan mereka, kedustaan mereka, dan sesuatu yang mereka ada-adakan, hanya pengakuan semata. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pengakuan harus disertai dengan penerapan, pembuktian dalam amalan, ya, agar menjadi pengakuan yang benar dan bermanfaat. Harus terbukti dalam amalan. Ya, kita ini sekarang di bulan apa ini? Iya, Rabiul Awal. Nah, sebagian kaum, sebagian manusia, mereka menjadikan bulan ini sebagai bulan untuk mewujudkan kecintaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan acara-acara atau perayaan-perayaan, ya, memperingati kelahiran atau hari wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan persangkaan itu merupakan wujud dari kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, padahal cinta Nabi, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan salah satu dari prinsip agama, merupakan bagian dari ibadah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia menjadikan diriku, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling dia cintai daripada kecintaannya kepada orang tuanya, daripada kecintaannya kepada anaknya, daripada kecintaannya kepada seluruh umat manusia, siapapun dia. Kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus lebih didahulukan. Berarti kecintaan kepada Rasul, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan prinsip agama. Itu merupakan perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu harus lebih diutamakan, harus lebih didahulukan daripada kecintaan kepada seluruh makhluk yang lainnya, seluruh manusia, ya. Nah, seluruh manusia yang lain, meskipun kecintaan kepada diri sendiri. Nah, meskipun kecintaan kepada diri sendiri harus lebih mendahulukan kecintaan Rasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada diri sendiri atau keinginan atau hasrat dan seleranya, harus terkalahkan dengan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari, Abdullah ibn Hisham radhiyallahu anhu mengkisahkan, kami dahulu pernah bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ketika itu beliau memegang tangan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbun nasi ilayya, ya, na'am, min kulli syai'in illa min nafsi, atau kama qala radhiyallahu anhu. Kata beliau, ya Rasulullah, engkau ini adalah manusia yang paling saya cintai, yang sangat saya cintai, melebihi segala-galanya kecuali diriku, kecuali diriku sendiri. Nah, sudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak, maksudnya tidak sempurna, ya, tidak cukup, hingga demi Allah, beliau bersumpah, sehingga aku, yakni Nabi SAW, lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri, daripada dirimu sendiri. Kata Umar, al-an ya Rasulullah, nah, ya, kata Umar, al-an ya Rasulullah, anta la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah SAW, aku lebih mencintai dirimu daripada diriku sendiri. Lalu kata Nabi SAW, al-an ya Umar, baru sekarang ya Umar, kesempurnaan kecintaan itu. Nah, orang-orang mengaku mencintai Rasul, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi subhanallah, kecintaan yang dibangun di atas pengakuan semata, tidak ada pengamalan, jauh dari apa yang dibimbingkan oleh Nabi SAW. Setiap manusia, setiap muslim mengakui dalam dirinya bahwa dia cinta Rasul SAW, tetapi yang menampakkan dan menunjukkan pengakuan itu benar, jujur, tulus atau tidak adalah amalan dan keyakinan dalam kalbu. Nah, jika tidak sejalan maka itu hanya sekedar pengakuan semata. Seperti ini, sekedar pengakuan. Nah, tidak ada wujud amalannya. Khawatifillah rahimani wa rahimakumullah, hakikat kecintaan kepada Nabi SAW yang benar adalah dengan mentaatinya, mengikuti petunjuknya, mengikuti sunnah-sunnah beliau SAW, menjalankan apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang, dan meyakini, berakidah, berkeyakinan seperti keyakinan akidah yang beliau SAW ajarkan, yang telah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Itu hakikat kecintaan yang sebenarnya, bukan sekedar pengakuan lalu tidak mengikuti sunnah beliau. Diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Seandainya kecintaanmu itu jujur, niscaya engkau pasti akan mentaatinya. Ya, akan menurutinya. Sesungguhnya seorang yang mencintai akan menuruti, mentaati yang dicintainya. Ketika suatu kaum mereka mengklaim bahwa mereka mencintai Allah, Allah nyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, Allah akan cintai kalian dan akan ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah, coba lihat. Ini diantara keutamaan seseorang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mencintainya dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jika Allah telah mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshu biha. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya untuk mengamalkan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Allah akan perkenalkan dan berikan taufik kepadanya untuk dikenalkan kepada al-haq, kepada yang benar, dan diberikan taufik untuk mengamalkannya. Dan itu yang dia minta dalam doanya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diberikan taufik, kemudian akan diampuni dosa-dosanya. Subhanallah, mengikuti sunnah, keutamaan yang sangat besar. Ya, nah, orang-orang yang tidak memahami mungkin akan memandang orang-orang seperti ini orang-orang yang kurang kerjaan, orang-orang yang tidak memiliki apa, tidak memiliki harapan. Subhanallah, padahal orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki harapan yang begitu tinggi. Nah, memiliki cita-cita yang begitu mulia, ingin menyambut ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa bertemu dan bersama beliau di telaga beliau dan bisa masuk ke dalam jannah bersama beliau. Nabi SAW telah menghasung umatnya. Nabi SAW telah menganjurkan atau menyemangati umatnya. Ana faratukum alal haud. Aku tunggu kalian wahai umatku di telagaku. Man mara alayya syarif wa man syariba lam yadhma abadan. Siapa yang mendatangiku dia akan minum dari telaga itu, dan siapa yang minum dia tidak lagi akan merasakan kehausan. Itu di Arosat sebelum masuk ke jannah atau ke neraka. Dia akan minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kalau minum di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu di Arosat, yakni sebelum dia masuk ke dalam jannah, anaralat. Artinya ketika dia telah meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rasa dahaga dan hausnya itu akan hilang, sirna. Dia tidak lagi akan merasakan kehausan. Ketika dia masuk ke dalam jannah, tidak akan pernah dia rasakan kehausan. Nah, dia minum di dalam jannah itu, itu sekadar ingin menikmati, bukan karena haus. Ya. Nah, bukan karena haus. Sekadar ingin menikmati. Ya. Nah, nikmat yang Allah karuniakan kepadanya telah diangkat rasa haus dari dirinya. Dalam hadis itu pula Nabi SAW menyebutkan ada satu kaum yang mereka ingin datang ke telaga Nabi SAW namun terjungkal ke belakang, terpelanting. Sampai Nabi SAW menyeru, ya Rabbi ummati, wahai Rabbku, itu umatku, immatku. Kata Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau wahai Nabi SAW tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu, apa yang mereka ahdazu lakukan berupa perkara-perkara muhdats, perkara-perkara baru dalam agama. Terpelanting mereka, terjauhkan dari telaga Nabi SAW, sehingga dikatakan kepada mereka suhkon suhkon, menjauh menjauh dari telaga Nabi SAW. Khawani fillah rahimani wa rahimakumullah, kecintaan Nabi kepada Nabi SAW ibadah, ya. Nah, dan kecintaan Nabi kepada Nabi SAW itu terwujud dalam amalan, dalam keyakinan, bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar pengakuan. Lihat, apakah dia mengikuti petunjuk Nabi SAW? Apakah dia berkomitmen dalam mengikuti setiap yang dianjurkan oleh Nabi SAW? Dia telah berkomitmen. Hanya saja sebagian ada yang dia tahu, ada yang tidak. Nah, yang jelas dia telah berkomitmen untuk mencintai sunnah Nabi SAW dan berupaya untuk mengamalkannya. Nah, khawani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian, pengakuan semata tidak memberikan manfaat. Seperti ini. Wadzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Itu merupakan kedustaan, kebohongan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ya. Orang yang mereka jadikan sebagai sandaran tidak mampu memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Hilang. Subhanallah. Ini pula memberikan pelajaran penting kepada kita, ya, bahwa kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kepada syariat ini, kecintaan kepada agama ini adalah merupakan prinsip besar yang harus lebih diutamakan daripada kecintaan kepada siapapun orangnya, kainan mankana, siapapun dia. Kecintaan kepada syariat ini adalah yang utama, adalah ya yang utama. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di ayat yang lain, id tabarra alladziina tubi'u minal ladziina tabau wa ra'ul 'adzaaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladziina tabau law anna lana karwatan fanatabarwa'u minha minhum kama tabarwa'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ingatlah, akan dijadikan sebagai pelajaran. Ingatlah, tatkala orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka telah melihat dan menyaksikan azab di hadapannya. Kalau di zaman sekarang ini kan, kadang-kadang orang-orang yang diikuti itu mengancam, kalian kalau tidak mengikuti kami, kalian tidak mendapatkan syafaat nanti. Kalian akan diharamkan dari syafaat. Kalian tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau tidak meminta, kalau tidak begini dan begitu dari amalan-amalan yang tidak dianjurkan. Nah, bahkan sebagian memastikan kami yang akan bertanggung jawab, kata mereka, kalau hal ini salah, kami yang akan menanggung dosanya, kata dia. Semua dosa-dosa kalian dalam hal ini kami tanggung, kata dia. Itu pengakuan di dunia. Itu ucapan omongan saat masih hidup. Ya, pengakuan saja, lihat Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan, "Ittabaru alladziina tubi'u minal ladziina tabau." Ingatlah, tatkala orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka, warawul azab, dan mereka telah menyaksikan azab di hadapannya, wataqatta'at bihimul asbab, dan terputus dari mereka sebab-sebab untuk memberikan bantuan dan pertolongan. Masing-masing akan berlepas diri, masing-masing akan mencari jalan selamat, ya, agar bagaimana dia bisa selamat, maka dia akan berlepas diri. Ya. Wa qala alladziina tabau, sehingga orang, dan berkata orang-orang yang menjadi pengikut dahulu di dunia, la anna lana qarwatan, seandainya kami memiliki kesempatan untuk kembali mengulang masa yang telah lalu tadi, telah lewat itu. Kalau seandainya boleh kami diberikan kesempatan untuk mengulang kembali, fanatabarra'u minhum, kami, kata mereka, akan berlepas diri dari mereka. Kami tidak akan mengikuti mereka. Kami akan menjauhi mereka kalau tahu kenyataannya seperti ini. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasratin 'alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan amalan-amalan mereka itu menjadi kerugian atas mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak mampu keluar dari neraka. Ini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita kecintaan kepada agama, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perkara yang didahulukan dan diutamakan daripada kecintaan kepada siapapun. Fa bayyana ta'ala anna da'wahum annahum yashfa'una lahum bi ta'alluhim anna dhalika minhum ifkun wa iftira'un. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pengakuan mereka, bahwa mereka yang dimintai itu akan memberikan syafaat untuk mereka ketika mereka menyembahnya, ketika mereka merendahkan diri dan meminta kebutuhan mereka kepadanya, kepada mereka, bahwa itu merupakan kedustaan dan hal yang diada-adakan, ya, hal yang dibuat-buat oleh mereka. Nah, tidak akan terjadi syafaat itu. Nah, itu hanya pengakuan. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu harus dikembalikan kepada tuntunan. Kepada tuntunan. Islam mengajarkan kepada kita pertengahan bainal ifrat wa tafrit dalam segala hal, termasuk dalam hal kecintaan bahkan. Ya. Dalam hal kecintaan pun harus pertengahan. La ifrat wa la tafrit, la ghulu wa la taqsir. Ya. Cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan ibadah. Ya. Maka ibadah harus berjalan sesuai dengan syariat. Harus sejalan dengan tuntunan. Tidak boleh berlebih-lebihan menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberi manfaat meskipun beliau telah meninggal, sehingga meminta kepadanya, meminta syafaat kepada beliau padahal beliau telah meninggal, meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena nurnya bumi ini atau makhluk ini diciptakan. Itu semua bentuk hulu, bentuk berlebih-lebihan dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam berlebih-lebihan dalam mewujudkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang melanggar atau melewati batas syar'i, mengadakan acara-acara, perayaan-perayaan, berbagai hal terkait dengan beliau, kematian, kelahiran, atau yang semisalnya. Ya. Bukan merupakan perkara yang disyariatkan. Ya. Law kana khairan la sabaquna ilai, kalau seandainya hal itu merupakan kebaikan, niscaya para sahabat telah terlebih dahulu mengamalkan. Siapa yang lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum? Di antara mereka keluarganya. Lihat di perang Uhud, Sampai-sampai para sahabat menjadikan diri mereka sebagai tameng. Ketika kaum muslimin dalam kondisi terdesak, ketika kaum muslimin dalam kondisi dikepung oleh musyrikin, ya, sehingga Nabi SAW dalam kondisi terdesak, dalam kondisi terpojok, tidak ada yang bersama Nabi SAW kecuali segelintir para sahabat dalam hitungan jari, artinya tidak lebih dari 10. Dalam kondisi pedang, tombak, panah itu terus diarahkan kepada Nabi SAW. Coba lihat para sahabat, kecintaan kepada Nabi SAW bukan hanya sekedar pengakuan. Ketika dalam pertempuran itu mereka menjadikan diri mereka sebagai tamengnya. Sampai-sampai sebagian sahabat ada yang hampir-hampir seluruh jarinya terputus, terpotong putus, karena dia harus menangkis tombak, anak panah, pedang yang diarahkan kepada Nabi SAW. Ya, tidak sedikit di antara para sahabat yang berperang saat itu mengalami luka di sekujur tubuhnya, yang sampai-sampai ketika telah sembuh ada anak-anak kecil yang memasukkan jarinya ke dalam luka tadi. Karena menganga, terbuka, tidak menutup rapat. Karena peralatan medis yang ala kadarnya saat itu. Ya, bekas tusuk anak panah, tombak, dan semisalnya. Mereka bertempur, luka-luka seperti itu tidak boleh menjadikan mereka jatuh. Luka-luka seperti itu tidak boleh menjadikan mereka mundur. Karena musuh di depan, jatuh, dipotong. Sehingga harus terus berdiri dan bertempur sampai batas yang tidak mampu lagi untuk ditahan. Ada yang jarinya terputus, dia harus tetap berdiri. Demikian para sahabat. Siapa yang lebih cinta dari kepada Nabi SAW daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu? Itu pun di antara mereka tidak ada satupun yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW, berbagai perayaan-perayaan, acara-acara semisal itu. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Wa qawluhu kullillahi syafa'atu jami'an, dan firman Allah, katakanlah milik Allah lah syafa'at itu seluruhnya, ay huwa malikuha, yakni Allah lah pemiliknya. Wa laysa liman tutlabu minhu syai'un minha, tidak ada kewenangan atau sedikit pun kepemilikan dari orang-orang yang dimintai selain Allah tersebut hak syafaat tadi. Wa inna ma tutlabu mimman yamlikuha duna kulli man siwa, sesungguhnya syafaat itu dimintai dari orang yang memilikinya, pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lianna dzalika ibadatun wa ta'alluhun la yasluhu illa lillah. Karena itu merupakan bentuk ibadah yang tidak pantas untuk diberikan kecuali hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Baydawi, berkata al-Baydawi, Baydawi ini dalam hal akidah itu terjatuh ke dalam penyimpangan dalam permasalahan sifat-sifat Allah, Asy'ari. Ya. Nah, ahlul ilmi mereka biasa atau sering atau terkadang mereka menyebutkan ucapan-ucapan sebagian orang-orang yang terjatuh ke dalam sebagian yang terjatuh ke dalam pemahaman Asy'ari dalam rangka untuk membantah Asy'ariyun dalam permasalahan beribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah hendak dikatakan ini loh dari tokoh kalian menyatakan seperti ini, bahwa apa yang kalian perbuat adalah merupakan kesyirikan dan kesalahan. La'allahu raddun lima asa an yujibu bihi. Ini merupakan bantahan terhadap orang yang menganggap mereka bisa mengijabahi permintaan syafaat itu. Wa huwa anna syufa'a ashasun muqarrabun, yakni mereka menganggap bahwa para pemberi syafaat itu orang-orang yang didekatkan atau dekat dengan Allah sehingga bisa memberi bantuan dalam memberikan syafaat kepada Allah. Maka Allah nyatakan dalam ayat ini, kulillahi syafa'atu jami'an, katakanlah milik Allah lah syafaat itu seluruhnya, minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, lahu mulku samawati wal ard, miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Takrirun libutlan ittikhadhi syafa'a min duni, ini merupakan penetapan batilnya menjadikan para pemberi syafaat penolong selain Allah. Liannahu malikul mulk, karena Allah lah pemilik kerajaan langit-langit dan bumi ini. Fandaraja fi dhalika mulkus syafa'ah, yang masuk di dalamnya pula kekuasaan dalam memberikan syafaat. Itu adalah seluruhnya milik Allah, tidak boleh diminta kepada selain Allah. Faidakana huwa malikuha, kalau ternyata Allah lah yang memilikinya sebagai pemiliknya, bapala antutlaba mimman la yamlikuha, maka batallah untuk diminta syafaat itu dari orang yang tidak memilikinya, orang-orang yang telah meninggal dan yang lainnya. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada, mereka tidak mampu memberi syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, nazalat lima lamma qala al-kuffar, ayat ini turun tatkala orang-orang kafir berkata, ma na'budu awthanana hadhihi illa liqaribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang kafir mengatakan, kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali agar supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Yani mereka mengetahui pasti bahwa yang mereka sembah itu bukan pencipta, bukan yang memiliki apa yang mereka minta. Mereka hanya meyakini bahwa orang yang dimintai itu Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya itu hanya pemberi syafaat, hanya untuk mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu pun Allah nyatakan bahwa tindakan mereka merupakan kesyirikan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, lahu mulkus samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un, miliknya lah kerajaan langit-langit dan bumi, kemudian hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji surat Az-Zumar ayat ke-44. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita, taufik untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.